وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بأهل الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم بالآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang perangai orang-orang Yahudi secara khusus dan ahlul kitab secara umum. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-75 dan setelahnya. Wa min ahli alkitab man in ta'manhu biqintari yuaddihi ilaika. Di antara orang-orang Yahudi, kalau engkau mengamanahi mereka harta yang sangat banyak, mereka akan menunaikannya tanpa khianat sedikit pun. Di antara mereka ada yang seperti ini, masih memiliki sifat amanah. Baik. Yuaddihi ilaika. Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yuaddihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dan di antara mereka ada pula yang engkau titipkan, engkau beri amanah satu dinar, engkau amanahkan untuknya satu dinar, ternyata dia tidak amanah. Dia tidak akan menyerahkan balik kepada engkau uang satu dinar itu kecuali dengan susah payah. Kau ikuti terus mereka, kau minta terus uang satu dinar itu, tidak engkau dapati dia mengembalikannya kecuali dengan susah payah. Illa madum ta'alihi qa'ima. La haula wa quwwata illa billah. Kenapa mereka tega melakukan itu? Tidak amanah, terkhusus untuk orang-orang Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalu laysa 'alaina fil ummiyina sabil. Laysa 'alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada celah atau tidak ada celah untuk kami mengambil dan memakan harta mereka. Taib. Ya, ini halal-halal saja, boleh-boleh saja kami mengambil harta orang-orang Arab karena mereka menganggap diri mereka lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya. Laisa 'alaina fil ummiina sabil. Ya, ini perbuatan kami mengambil harta orang-orang Arab bukanlah tercelah, bukan aib. Barakallahu fikum. Dan mereka ini sandar, mereka menyandarkan ini kepada agama mereka, keyakinan mereka. Laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Ummiyi, yakni orang-orang Arab yang terbelakang dalam masa itu. Tidak mampu mereka membaca tulisan dan tidak mampu mereka menulis. Ummiyin. Mereka katakan itu dengan kedustaan. Tidak ada dosa, tidak ada salah, tidak ada aib bagi kami untuk mengambil harta orang-orang Arab. Wa yaqulun 'alallahil kadhib. Mereka ucapkan ini atas dasar agama, padahal itu adalah kedustaan dari mereka. Tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan harta orang lain tanpa keridhaan, tanpa dasar hukum yang sah dalam syariat kita. Taib. Kata Rasulullah SAW, la yahillu malum ri'im muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seseorang, seorang muslim untuk diambil, dipindah tangankan kecuali dengan kerelaan hatinya. Baik. Wallahul musta'an. Keyakinan inilah yang membuat mereka lancang terhadap orang-orang Arab, kaum muslimin secara khusus. Barakallahu bikum. Wa yaquluna Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengucapkan ini. Baik. Sebagai satu keyakinan, padahal mereka tahu kalau itu adalah satu kedustaan. Mereka tahu kalau itu adalah kedustaan. Subhanallah. Ini bukan muazanah ya, bukan muazanah untuk menyebutkan kebaikan dan kejelekan satu kaum. Barakallahu fikum. Dalam masalah tahdir, karena perkara ini diangkat juga oleh orang-orang yang melakukan muazanah. Muazanah itu artinya dalam proses pentahdiran, kalau kita melihat ahlul bid'ah dan kebid'ahannya, kita harus memperingatkan umat dari kesalahan itu, kebid'ahan itu. Memperingatkan orangnya, memperingatkan juga kebid'ahannya, agar supaya orang-orang tidak mengikuti orang ini dan tidak menjalankan kebid'ahannya. Ketika kita memperingatkan umat dari kebid'ahan sesuatu, dari sesuatu kebid'ahan dan orang yang merupakan tokoh kebid'ahan, tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa hadza ma'ruf. Ini adalah suatu yang ma'ruf dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Seorang yang salah, disebutkan saja kesalahannya agar supaya dijauhi oleh umat. Tidak perlu disebut-sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Barakallahu fikum. Kecuali pembahasan tentang masalah biografi dari suatu keadaan umat, mungkin disebutkan kebaikannya dan kejelekannya. Tapi kalau itu tujuannya untuk menjauhkan orang dari kebid'ahan itu, kemungkaran itu, dan para pelaku bid'ah, ya cukup dengan kejelekan-kejelekannya. Tidak perlu disebutkan kebaikannya. Barakallahu fikum. Jangankan dalam masalah urusan akhirat kita, urusan agama dan keyakinan kita, yang ini merupakan keselamatan akhirat kita dan keselamatan dunia kita. Tapi urusan dunia saja, kalau kita mentahdir orang, tidak pernah cerita kebaikannya. Tidak pernah cerita kebaikannya. Contoh sederhana. Ketika kita mendatangkan tukang bas, bahasa orang di sini. Kita datangkan bas, dia dengan keneknya. Kita panggil dia untuk merehab dapur kita. Barakallahu fikum. Ternyata kerjanya tidak betul, caparuni, tidak rapi. Tabdir, buang-buang, buang-buang bahan. Sama sekali tidak rapi, tidak enak. Barakallahu fikum. Gaji yang kita berikan kepadanya dengan hasil kerja yang dia lakukan itu sama sekali tidak memuaskan. Sama sekali tidak memuaskan. Tapi selesai pekerjaan sama sekali. Ya ini seandainya saya mungkin memiliki harta yang lebih dengan tidak puas. Jadi mungkin saya mengatakan rombak ulang dan perbaiki kembali. Karena tidak enaknya. Setiap ada orang melihat itu, orang akan mencelanya. Dan juga tidak nyaman dipakai. Tapi pasang tehel bergelombang, belum mestinya rata, tapi dia orang tersandung jatuh. Tapi pokoknya tidak enak mau meletakkan sesuatu tidak rata. Al-muhim, setiap datang ke dapur menggerutu, dan setiap tamu datang ke dapur kita dia akan mencela. Lah ketika ada teman kita datang untuk mencari tukang, ternyata dia mencari tukang yang telah merehab dapur kita. Mau kemana ya, akhirnya? Anak mau cari tukang, mau ada kerjaan di rumah. Tukang siapa? Bas itu dang. Apa kira-kira kata Anda? Anda akan mengatakan, sudah Jo, cari Jo lain. DP kerja bisa. Anda tidak akan berkata-kata lain kecuali kejelekannya, kecuali kekurangannya. Karena tujuan Anda agar supaya teman Anda ini tidak mendapatkan musibah seperti apa yang menimpa Anda. Baik. Dia akan mengatakan, cari jauh yang lain, bisa sekali di pekerja. Cuali, mari masuk rumah. Lihat tapi dapur, bagian di pekerja. Barakallahu fiik. Namanya tahdir. Memperingatkan orang lain dari kejelekan sesuatu. Kalau ini tujuan Anda, ya tidak perlu disebut-sebut yang lainnya. Tidak perlu disebut-sebut yang lainnya. Kalaupun ada kebaikannya, dan ini kita tidak pungkiri, kebaikannya untuk dia, tapi kejelekannya untuk orang lain. Barakallahu fikum. Maka ini tidak bisa dijadikan landasan untuk muwazanah. Karena ini ada tip manhaj baru ini, barakallahu fikum, dan tidak ada landasannya dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tip at-tahdir, memperingatkan umat dari kesesatan orang-orang yang sesat. Baik. Wallahul musta'an. Pokoknya kalau tujuannya adalah untuk menjauhkan orang dari kejelekan, ya kejelekannya saja yang disebutkan. Bukan berarti orang itu tidak ada kebaikannya, ada saja kebaikannya, cuman tujuannya kita adalah untuk menjauhkan umat dari kebid'ahan ini, kesesatan ini. Kita kembali ke pelajaran kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Baik. Bala, bukan seperti yang Anda yakini wahai orang-orang Yahudi, atau apa yang kalian lakukan dari kedustaan, menganggap itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, membolehkan dan menghalalkan harta kaum muslimin atau orang Arab secara umum. Taib. Bahkan yang ada sebenarnya adalah man awfa bi ahdihi wattaqa. Siapa yang diberi amanah, kemudian dia menunaikan amanah itu. Jadi titipi sesuatu, dia menjalankan amanah itu. Barakallahu fikum. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, bukan menghalalkan harta orang. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila." Sesungguhnya orang-orang yang menukar, barakallahu fikum, menukar syariat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala dengan urusan dunia. Yakni aturan Allah Subhanahu wa taala mereka tahu ini boleh, ini tidak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian mereka melanggarnya hanya karena untuk kepentingan duniawiyah. Ini namanya yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Mereka rela melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala hanya karena tujuan duniawiyah. Baik. Karena uang, karena jabatan, karena apalah, karena apalah. Baik, tsamanan qalila, Allah mengatakan tsamanan qalila, harga uang yang sangat sedikit. Berapa banyak? Barakallahu fikum. Ketika Anda menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menunaikan amanah, meninggal dunia, kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Sementara ketika Anda melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dengan imbalan duniawiah berapa lama? Hatta miliaran, triliunan, berapa lama Anda menikmatinya? Dan adakah bisa Anda menikmati seluruhnya? Barakallahu fiik. Dengan menjual agama Allah Subhanahu wa taala, Anda diberi uang triliunan misalnya. Berapa yang bisa Anda nikmati dari triliunan ini? Berapa lama Anda bisa menikmatinya? Umur Anda terlalu pendek. Barakallahu fiikum. Dan kemampuan Anda memanfaatkan nikmat itu, betul-betul menikmatinya, seberapa kemampuan Anda? Anda mau makan cuma seberapa yang Anda bisa makan dari uang sebanyak itu? Barakallahu fiikum. Dan umur Anda tidak akan panjang dengan uang sebanyak itu. Subhanallah. Anda hanya bisa mengatakan ini punya saya, itu punya saya, uang saya sekian dan sekian. Cuma sekedar itu. Barakallahu fiikum. Begitu Anda mati, ikhlas berpindah tangan apa yang Anda miliki sebelumnya. Berpindah ke orang lain. Tsamanan qalila, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan ukhrawiyah. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di hari akhirat kelak. Ulaika la khalaqa lahum bil akhirah. Orang yang menukar syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan duniawiyah yang sangat sedikit, yang fana, di hari akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika la khalaqa lahum bil akhirah. Mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali di hari akhirat. Tidak akan ada kebaikan sama sekali. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak bicara dengan bicara rahmat untuk mereka. Awala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak menengok mereka, tidak memandang mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah pun tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka justru azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Uang berapa banyak yang bisa kita nikmati? Mau dimakan, berapa banyak yang Anda bisa makan? Berapa banyak yang bisa dimakan oleh seseorang? Satu piring paling, dua piring sudah jago. Seenak apapun makan, makan yang paling enak, silakan. Berapa yang bisa Anda makan? Makanannya ini cuma-cuma itu saja. Barakallahu fiikum. Selesai Anda makan enak, Anda pengen ke belakang buang air. Pakaian semahal apapun pakaian Anda, berapa yang bisa Anda pakai? Subhanallah. Dunia ini dengan keterbatasannya dan kekurangannya, tidak pantas bagi orang-orang untuk berbangga, apalagi mengorbankan agamanya hanya sekedar untuk urusan dunianya. Sebentar, sesaat. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan, bersabarlah sesaat, karena umur kita tidak panjang. Barakallahu fiikum. Berapa lama kita akan hidup di sini? Subhanallah. Kalau umur kita sudah 40 tahun, 50 tahun, tinggal seandainya pun panjang tinggal 10 tahun. Subhanallah. Taib. Oleh karena itu diingatkan agar supaya kita tidak menjual agama ini, mengorbankan agama hanya sekedar untuk urusan dunia, seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Barakallahu fikum. Ini nasihat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.